Mitra Bisnis, tahun depan pemerintah berencana mengenakan cukai terhadap pulsa telepon seluler. Alasannya, konsumsinya saat ini dinilai sudah berlebihan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat bisnis dan ekonomi, Aswin Wiryadi. Pak Aswin, apa komentar Anda mengenai hal ini? Saya merasa aneh aja itu, Pak, hal seperti itu. Betul kan, kalau hanya nggak bicara tentang kesehatan, harusnya memang bukannya mengada-ada, saya bilang ini. Tapi kan belum ada suatu kepastian. Banyak kan masih dugaan-dugaan semua hal seperti itu. Jadi kalau misalnya kenapa nggak lakukan aja, kalau memang untuk meningkatkan pendapatan negara, dikenakan cukai, ya oke lah gitu. Tapi kalau itu kan semacam mengada-ada. Nah ini yang akhirnya menimbulkan pro and kontra. Harusnya jelas saja, memang untuk meningkatkan pendapatan negara, ini salah satu sumber yang kita kenakan cukai, kita kenakan value added tax, atau apa, ya nggak ada masalah. Memang haknya negara. Tapi kalau dengan alasan seperti itu, saya merasakan sebenarnya mengada-ada. Menurut Bapak, apakah pengenaan cukai terhadap pulsa telepon sendiri tepat, Pak? Harusnya nggak gitu tepat ya, hal seperti ini ya. Sebenarnya kan yang namanya pulsa telepon ini sendiri kan, juga menggerakkan ekonomi, Pak. Kan banyak dulu kan kita masih ingat kan nomor telepon itu luar biasa mahalnya dan luar biasa sulitnya, bisa nunggu 3-4 tahun. Dengan telepon seluler ini sekarang dimanapun bisa terjangkau kan. Sehingga orang-orang yang tempat tinggalnya remote juga bisa melakukan promosi penjualan barang-barang dia. Orang bisa pesan dengan mudahnya sekarang karena semua komunikasi itu bisa terjangkau dengan gampang. Sehingga ini menggerakkan roda ekonomi, Pak. Maka kita lihat kan, transportasi itu kan luar biasa tingginya sekarang. Ini karena faktor ekonomi ini kan lagi ngelinding terus semua sekarang. Nah, salah satu faktor penyebabnya, saya percaya itu adalah handphone ini, Pak. Handphone ini sangat memudahkan bagi baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen, itu untuk membeli barang maupun untuk menjual barang. Bagaimana Bapak menilai alasan yang mengatakan pengenaan cukai tidak masalah karena selama ini tarif pulsa di Indonesia termasuk yang paling murah di dunia. Bagaimana Bapak menilainya? Bukan. Itu jangan bandingkan dengan yang tinggi. Misalnya jangan bandingkan dengan Kanada atau Amerika. Banyak kan? Urutkanlah semuanya. Saya percaya bukan yang paling murah hal seperti itu. Kita tahu kan dari dulu kan bahwa relatif gitu, biaya telepon di Indonesia ini cukup tinggi sebenarnya. Coba bandingkan misalnya dengan Hong Kong misalnya. Saya tahu di Hong Kong tidak murah seperti itu. Nah, jangan dibandingkan dengan negara-negara yang maju sekali seperti kayak Kanada, Amerika yang kelihatannya pulsa mereka itu mahal. Mereka bicara sekitar 400 rupiah, kan? Kita bicara di sini sekitar 150-300 rupiah. Kan? Lalu ada saran Pak kepada pemerintah terkait rencana kebijakan ini? Carilah sumber-sumber yang lain yang kita tahu kan masih banyak, betul kan? Ini yang mudah kan sebenarnya. Ini kan semacam kayak mereka tinggal hubungin ke provider-provider langsung dapat. Kalau misalnya harus diurut semuanya, kita tahu kan masih banyak orang-orang kita yang belum membayar pajak dengan sejujurnya maupun tepatnya lah sekarang ini. Dan selama ini kan selalu dari Dirjen Pajak masih kesulitan. Dan tiap tahun pun kita melihat bahwa target-target dari Dirjen Pajak nggak pernah kesampaian. Ini hanya untuk cara-cara melengkapi pendapatan negara saja. Harusnya ada yang lain-lain lah tanpa merusak tatanan yang ada sekarang ini. Demikian pengamat bisnis dan ekonomi Aswin Wiryadi. Saya Wendy Lim.